بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي أولا نفسي بتقوى الله وإياكم فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah kewajiban hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala untuk banyak memuja dan memuji Allah, karena tidak ada sedikit apapun yang terkait dengan urusan dunia ini melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yang membagikannya kepada para pemilik yang sudah tercatat. Dia Allah Subhanahu wa taala menahan atas hambanya yang memang tidak tercatat sebagai pemilik. Dan dia pula Allah Subhanahu wa taala yang punya hak untuk mencabut apa yang sudah diberikannya kepada hamba-hambanya. Dan kalau kita menjadi hamba yang jujur di dalam hidup, akan mengatakan aduhai betapa besar nikmat Allah Azza wa Jalla dan banyak. Sekaligus kita akan mengakui kelemahan bahwa kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tersebut dan tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat nikmat Allah Azza wa Jalla itu. Allah Azza wa Jalla menjadikan sebuah bentuk amalan besar yang dengannya hamba bisa menggabungkan semua bentuk rasa syukurnya terhadap nikmat-nikmat yang dia telah dapatkan. Allah Azza wa Jalla jadikan ada satu tugas dan amalan besar hamba-hambanya menjadi puncak tertinggi dalam kesyukuran hamba-hamba itu, dan cara yang paling teratas dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah itu? Maka jawabannya di dalam firman Allah Azza wa Jalla, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka segala apa yang dibutuhkan di dalam hidup oleh bangsa jin dan bangsa manusia itu dilengkapi dan dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menopang, membantu tugas besar mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka di saat seorang hamba dari bangsa jin dan bangsa manusia telah memasuki tugas besar ini, berarti dia telah mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, lalu apa gambaran tugas besar ini? Apakah sebuah tugas yang hanya dikerjakan di masjid atau dikerjakan di musalla-musalla atau mungkin di pondok-pondok pesantren? Ternyata tugas ini bersifat menyeluruh. Semua bentuk aktivitas dari hamba ini, bangsa jin dan bangsa manusia, dimanapun dia berada, kapanpun dia berbuat, sekecil apapun aktivitas itu, kalau aktivitas ini dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berbentuk ucapan, perbuatan, atau mungkin amalan yang terdapat di dalam jasadnya, amalan sekerat daging, selama aktivitas itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu masuk dalam kategori ibadah. Dimanapun dia kerjakan, dimanapun dia lakukan, dimanapun dia beraktivitas, maka itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, Allahu Azza wa Jalla, Zat yang maha mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya, siapa dari hamba-hambanya yang mau melaksanakan tugas besar ini, dan siapa yang tidak mau melaksanakannya. Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang maha bijaksana di dalam menentukan di antara hamba-hambanya ini ada yang tidak mau melaksanakan tugas, ada yang taat melaksanakan tugas. Maha bijaksana Allah Azza wa Jalla, maha adil Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat dia yang mengatakan, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihimud dalalah. Dia Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui hamba-hambanya yang tadi melaksanakan tugas di kehidupan dunia ini dan yang tidak mau melaksanakan tugas. Dan Allah Azza wa Jalla maha bijaksana dan maha adil di dalam membagi hamba-hambanya. Ada yang memang mau patut, ada yang memang mau tunduk, dan ada yang memang menjadi pembangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihimud dhalalah." Di antara mereka ada orang yang memang Allah telah berikan petunjuk sehingga dia mau menjadi orang yang patuh, orang yang mau mengorbankan hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun di antara mereka, kata Allah Azza wa Jalla, Allah telah memastikan atas mereka kesesatan. Sekali lagi, di atas kemahabijaksanaan dan keadilan Allah Azza wa Jalla, la yus'alu amma yaf'alu. Dia Allah Azza wa Jalla tidak disoal apa yang diperbuat oleh Allah. Fa'alun lima yurid. Dia Allah Azza wa Jalla yang berbuat apa saja yang dimaukan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, dari pembagian hamba menjadi dua ini, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan orang yang memang telah dipastikan buatnya kesesatan di dalam hidup. Ada dua sesungguhnya gambarannya. Dua gambaran ini terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Mana dia? Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Ghairil maghdub bi alaihim waladdallin." Orang yang telah disesatkan oleh Allah, ditahan atasnya hidayah Allah Azza wa Jalla, ada dua gambarannya, ada dua bentuknya, dan kedua bentuk ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla menyebut mereka dengan kata-kata al-maghdub, orang yang mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyebut mereka itu dengan kata-kata ad-dallin, orang yang memang telah tersesat hidupnya. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Bagaimana gambaran orang yang ditahan oleh Allah hidayah atasnya? Kalau kita kembali melihat tafsir para ulama, kita akan bertemu dan berjumpa dengan penjelasan mereka bahwa al-maghdub adalah orang yang memiliki ilmu, punya pengetahuan, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Dia berilmu, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang telah dia ilmui, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Lapisan ini terlalu banyak. Siapa yang terdepan? Para ulama menyebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan akan ilmunya orang Yahudi tentang diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka. Tapi mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk mengamalkan apa yang mereka telah ketahui. Yang kedua adalah ad-dallin. Pada penutup surat Al-Fatihah, siapakah mereka? Mereka adalah orang yang gemar berbuat. Mereka adalah orang yang gemar beramal. Punya semangat yang tinggi. Berbuat, beramal, bekerja, berusaha. Tapi dia tidak mendapatkan hidayah untuk membangun amalnya itu di atas ilmu. Barakallahu fikum. Dia tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk membangun amal di atas ilmu. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka sampailah kita kepada sebuah barakallahu fikum kesimpulan, yaitu Allah Azza wa Jalla memang telah memilih siapa-siapa yang memang pantas untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang pantas untuk mendapatkan kesesatan. Mau berontak? Oh, tidak ada. Mau menyalahkan Allah Azza wa Jalla? Oh, tidak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah Azza wa Jalla tidak akan ditanya apa yang diperbuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun merekalah hamba-hamba itu yang akan ditanya dan disoal apa yang mereka telah perbuat. Adapun orang yang mendapatkan kepastian hidayah dari Allah Azza wa Jalla disebutkan pada kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang yang berjalan di atas ilmu agama dan orang yang mengamalkan apa yang telah pelajari. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang mau belajar dan orang yang mendapatkan bantuan dari Allah untuk mengamalkan apa yang telah dilakukannya. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, oleh karena itu, kalau kita mencoba membuka ayat-ayat Al-Quran, di sana ada kabar-kabar gembira bagi dua golongan manusia ini, dua golongan makhluk itu, baik yang telah mendapatkan petunjuk ataupun yang dipastikan oleh Allah sesat di dalam hidupnya. Namun gembira dari Allah itu, dari Allah subhanahu wa ta'ala, sangat berbeda. Mereka yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan wabashiris sabirin, wabashiril mu'minin. Setelah itu disebutkan nikmat yang akan didapatkan dan yang akan diperolehnya. Terhadap mereka yang tidak mendapatkan pembagian hidayah di atas ilmu Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kabar gembira dengan murkanya, dengan azabnya, dengan siksaan-siksaannya. Barakallahu fikum. Termasuk juga dari barisan mereka yang mendapatkan hidayah ini, Allahu Azza wa Jalla berikan kabar gembira kalau mereka yang telah mendapatkan hidayah itu sesungguhnya sedang melakukan perniagaan dengan Allahu Azza wa Jalla. Fastabshiru bibai'ikumul ladzi bay'tum bih. Bergembiralah kalian dengan sebuah perniagaan yang kalian lakukan jual beli dengan Allah Azza wa Jalla. Dari sini saya akan berangkat untuk mengajak segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, agar kita menyadari bahwa kita ini sedang melakukan perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla, jual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelinya adalah Allah. Barang yang kita menjadi barang dagangannya, apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah membeli dari mereka-mereka yang beriman apa? Diri-diri mereka. Apalagi harta-harta mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia barangnya yang akan menjadi pembelinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harganya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi anna lahumul jannah. Bayarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pernahkah kita mendengar, menemukan, menyaksikan, atau pernah melakukan sebuah perniagaan tanpa modal tetapi labanya berlipat-lipat? Pernah kita mendengar? Hah? Pernah atau tidak? Di kehidupan dunia ini, saya kira tidak pernah kita mendengar ada orang yang berniaga tanpa modal punya laba yang berlipat-lipat. Rahimani wa rahimakumullah. Namun Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan perniagaan yang dilakukan oleh orang yang beriman tanpa modal, tetapi nilai hasilnya, pembayarannya berlipat-lipat dari yang membelinya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Bagaimana bentuk perniagaan yang dilakukan oleh kaum mukminin di dalam hidup ini? Tadi sudah diisyaratkan adalah perniagaan tanpa modal dan akan disiapkan hasil harga berlipat-lipat adalah antara hamba dengan pemilik hamba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membeli karya hamba ini dengan harga yang berlipat-lipat, sementara hamba ini tidak punya modal sesungguhnya. Apa yang kita mau katakan? Mungkin ada orang mengatakan ketaatan itu butuh kekuatan. Benar. Dari siapakah kekuatan itu? Jawabannya dari Allah Azza wa Jalla. Sebuah ketaatan butuh untuk kemudian kita sehat. Benar. Kesehatan itu siapa yang memberikannya? Sebuah ketaatan itu butuh dorongan. Iya. Siapa yang mendorongnya? Yang menyiapkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga inilah dia gambaran sebuah perniagaan di dalam hidup. Tanpa modal, tapi untungnya sangat-sangat besar dan berlipat-lipat, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai segenap orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan dari azab yang pedih? Tapi kan terkadang jarang ada orang yang menganggap dirinya sedang berniaga dengan Allah. Jarang kita menjumpai. Sehingga di saat diajak untuk lurus dalam hidup, sesuai dengan garis yang telah diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita menemukan sulit, ada kesulitan, kesusahan, kepayahan, bahkan sampai kemudian mendapatkan celaan dan cercaan. Barakallahu fikum. Padahal sedang mengajak untuk berdiaga dengan Allah, namun kaitannya dengan urusan dunia, dia siap untuk menjemur badannya di terik panas matahari, mulai dari pagi, siang, istirahat, sambung lagi sampai mendekati malam. Tidak ada bahasa lelah, tidak ada bahasa capek. Mungkin yang dia dapatkan 100 atau 200 atau 300 ribu. Setelah itu selesai. Terus berulang-ulang. Namun dia siap untuk melakukan itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Tapi di saat panggilan untuk berniaga dengan Allah Azza wa Jalla yang menyambutnya, aduhai betapa sedikit dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh sangat beruntung seseorang hamba yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi saudagar besar yang akan kemudian menghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Saudagar besar, barakallahu fikum. Orangnya paling terhormat, paling mulia, punya posisi dan kedudukan yang sangat tinggi, dicintai oleh sang pemiliknya yaitu Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, walaupun mereka juga benci kepadanya. Betapa mulia kedudukan seseorang yang telah dipilih oleh Allah untuk berniaga dengannya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Bahkan tidak hanya janji pembayarannya itu nanti di kehidupan akhirat, Allah Azza wa Jalla terkadang membayar perniagaannya bersama hambanya dengan kontan di dunia ini. Bagaimana contohnya? Saya yakin, ma'asyiral muslimin dan muslimat, sering membaca Al-Quran, membaca hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan menemukan dan menjumpai bahwa ternyata perniagaan itu bukan hanya pembayaran dengan janji di akhirat kelak, tetapi sudah dibayar di kehidupan dunia ini oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana contoh ayatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia berniaga lewat ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berniaga, apa nilai yang dipersiapkan oleh Allah di dunia ini untuk dibayar dengan kontan, secara kontan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kemudian di samping itu telah mendapatkan janji-janji surganya Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang bertakwa. Allah bayar di atas dunia ini dengan mengatakan, yaj'al lahu makhraja, Allah jadikan dan berikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Ini pembayaran di kehidupan dunia, namun terkadang kan kita tidak merasa. Di saat seseorang benar-benar mewujudkan keimanannya di kehidupan dunia ini, dia akan menjumpai dan menemukan pembayaran kontan sesungguhnya. Tapi terkadang kita sering tidak tanggap itu semua. Sekarang Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dibayar oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa may ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha, wahai segenap orang-orang yang beriman, jika kalian memberikan pembelaan terhadap Allah, memberikan pembelaan terhadap agama Allah, Allah akan bayar, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Pertolongan Allah itu terlalu luas sesungguhnya kalau mau dijabarkan. Jikalau engkau berhadapan dengan musuh, Allah berikan engkau pertolongan, kekuatan, bahkan kemenangan. Di saat engkau menolong agama Allah, menghadapi kesulitan-kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar sebagai pertolongan darinya. Di saat engkau membela agama Allah Azza wa Jalla, banyak celaan dan caci makian, Allah Azza wa Jalla turunkan buat engkau pertolongannya untuk memiliki kesabaran menerima segala konsekuensi mewujudkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk pertolongan Allah itu bermacam-macam, barakallahu fikum. Jikalau kalian, kata Allah Azza wa Jalla, membela dan menolong agama Allah. Tidak hanya itu saja, kata Allah Azza wa Jalla, wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian lebih dari gunung, barakallahu fikum. Dikokohkan berdirinya dan tegaknya di dalam pembelaan dia terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat terlalu banyak. Contoh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pembayaran kontan barakallahu fikum dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam berwasiat kepada Abdullah ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka, jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di saat seseorang hamba, rijalan wanisa'ah, laki-laki atau wanita, di rumahnya, di luar rumahnya, di tempat kerjanya, ketika musafirnya, atau ketika dia mukim, apapun kondisinya, dia mencoba untuk menjaga syariat Allah. Dia menjaga keharaman-keharaman. Dia pelihara dirinya untuk selalu dalam ridhonya Allah, selalu dalam cintanya Allah, selalu dalam kasih sayang Allah. Kalaupun suatu ketika dia terjatuh di dalam kesalahan, kekeliruan, memancing murkanya Allah Azza wa Jalla, dia cepat untuk kembali kepada Allah, bertaubat. Bentuk penjagaan dia. Bergembiralah engkau wahai saudara dan saudariku, bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan penjagaan kepada engkau, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga apa yang itu merupakan batasan-batasan Allah. Jangan lewati, jangan nyebrang, jangan kebablasan. Niscaya engkau akan menemukan dia di hadapanmu. Sekali lagi, ini adalah sebagai sebuah pembayaran kontan dari Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia, sebelum kemudian dibayar untuk akhiratnya sebagai tabungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdhu himasan wa taruhu bitana." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau kalian bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala apa yang engkau telah lakukan, nilainya, hasilnya, keputusannya, berakhirnya, engkau serahkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar penyerahan. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung-burung. Pergi keluar dalam keadaan perut kosong dan kembali ke tempatnya dalam kondisi perut kenyang. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka ini barakallahu fikum sebagai sebuah contoh perniagaan kita bersama Allah Azza wa Jal. Tidak hanya dipersiapkan pembayarannya di akhirat kelak, namun di kehidupan dunia ini dipersiapkan bayarannya oleh Allah Azza wa Jalla. Namun siapa yang punya kesiapan untuk berniaga dengan Allah melalui pandangan dan pintu ini? Barakallahu fikum. Disinilah letak mahalnya hidayah. Disinilah letak mahalnya taufik. Tidak semua orang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian berniaga. Berniaga dengan benar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, tadi apa yang kita sebutkan dalam perniagaan tersebut bersama Allah Azza wa Jalla dengan jasad fisik kita, lahiriah dan batiniah kita, atau dengan harta benda kita, maka perniagaan yang akan dibayar oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak semua perniagaan yang dilakukan. Tetapi sebuah perniagaan yang berdiri di atas prinsip-prinsip, dasar-dasar berniaga. Apa itu? Pertama, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam perniagaan bersama Allah Azza wa Jalla ini, jangan ada niatan, kemauan untuk dibayar oleh makhluk Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kita berniat dalam perniagaan bersama Allah Azza wa Jalla untuk dibayar dengan duniawi. Barakallahu fikum. Kapan saja seseorang punya niatan untuk dibayar dalam perniagaan dia dengan Allah, dibayar dengan kehidupan dunia, dibayar oleh makhluk, maka akan rusak perniagaannya bersama Allah. Akan tidak berarti dan tidak bermakna. Bahkan akan bisa berubah menjadi hukuman dan azab dari Allah Azza wa Jalla. Loh, kok bisa? Ya, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menjelaskan dan menyebutkan tentang tiga orang yang pertama kali dinyalakan buatnya api neraka, ma'asyiral muslimin dan muslimat. Siapa mereka? Mereka bukan para preman-preman di pasaran, di kampung. Mereka bukan para perampok dan para penjahat. Ternyata mereka adalah orang-orang yang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak mendapatkan hasil perniagaannya. Kedua, ternyata perniagaan itu dibayar dengan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang tidak ada? Mari kita dengarkan penjelasan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketiga orang yang berniaga dengan Allah tersebut, satu, orang yang berperang di medan laga, orang berjihad di jalan, di membela agama Allah. Sebuah perniagaan yang paling tertinggi, sampai disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, zurwah sanamil Islam. Puncak yang paling tinggi dan teratas di dalam Islam ini, dia memikul perniagaan ini. Ternyata bayarannya adalah murkanya Allah. Di saat Allah Azza wa Jalla memperlihatkan bayarannya, kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan, dia tahu kalau itu adalah pembayaran buat perniagaan dia melalui jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. di saat Allah menanya kepadanya, apa yang Anda telah perbuat dan lakukan? Dia mengatakan, qataltu fi sabilik, aku telah berperang di jalan engkau, ai karenamu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Anda telah berdusta. Mungkin kalau di kehidupan dunia akan barakallahu fikum mendapatkan sanjungan dan pujian dari banyak pihak. Wah, pemberani. Wah, betapa tulus hatinya meninggalkan istri dan anaknya, mengorbankan pokoknya sudah diberikan gelar-gelar pujian dan sanjungan di dunia. Tetapi sekarang mahkamahnya, hakimnya adalah Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla, yang akan memberikan harga dalam perniagaan setiap hambanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Anda berdusta. Anda berperang berniat untuk mendapatkan bayaran dunia, disandangkan gelar pahlawan, pemberani. Kata Allah Azza wa Jalla, sudah diberikan di dunia, sudah dibayar di dunia, diberikan gelar pahlawan, pemberani. Setelah itu digeret ke dalam neraka, wal'iyadzubillah. Tidak dibayar kecuali dengan murka dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia korban riya, tersembelih oleh riya, ingin pamer di dalam beramal, ingin disanjung ketika beramal, ingin dipuji ketika beramal, ternyata tidak mendapatkan bayaran dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah dasar yang harus kita wujudkan dalam perniagaan kita bersama Allah Azza wa Jalla. Jangan ada kemauan, keinginan dalam perniagaan bersama Allah mendapatkan bayaran duniawi, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Ini pertama dasarnya. Inilah yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla pada siapapun yang akan berniaga oleh bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diminta. Tadi kita sebutkan perniagaan bersama Allah ini benar-benar tanpa modal. Mau berjihad butuh bekal, disiapkan oleh Allah. Allah yang memberikan bantuan, kekuatan fisik, kekuatan kemauan dan keinginan, kekuatan niat, disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perniagaan ini, agar engkau cuma meluruskan niat, itu pun berat. Banyak yang gagal, banyak yang tidak berhasil dalam perniagaannya bersama Allah Azza wa Jalla. Cuma yang diminta oleh Allah, luruskan niat, luruskan harta benda yang engkau pakai berniaga dengan Allah. Harta benda ini datangnya dari Allah, semuanya datangnya dari Allah. Allah cuma meminta agar engkau meluruskan niat dalam perniagaan itu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun berat. Itulah dia jiwanya manusia, selalu cenderung dan condong untuk mendapatkan yang kontan-kontan bisa dinikmati langsung, bisa kemudian menganggap dirinya kemudian, wah, disanjung, dipuji, diposisikan, diangkat. Kecenderungan ke arah sana itu adalah besar. Sekarang perniagaan kita bersama Allah Azza wa Jalla, kita akan sebutkan nanti bayaran-bayarannya. agar semakin menambah semangat kita untuk melakukan perniagaan bersama Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian mengecek kembali dasar perniagaan ini untuk kemudian dibayar dengan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diminta pertama oleh Allah, meluruskan niat kita. Barakallahu fiikum. Sangat ringan permintaannya, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Sungguh sangat ringan. Tetapi di saat kita ingin mewujudkannya, kenapa kita sering gagal? Barakallahu fiikum. Yang kedua, kita bertemu di tengah jalan. Di saat kita memperbaiki, datang lagi yang merusaknya. Di saat kita meluruskan, datang lagi yang akan merusaknya. Terus demikian. Berarti persoalan ini adalah besar, sehingga lawannya adalah besar. Usaha dituntut usaha yang besar. Namun ini menjadi patokan, ini menjadi barometer keberhasilan engkau dalam perniagaan yang agung dan mulia bersama Allah Azza wa Jalla. Belajar untuk menjadi orang yang selalu tulus dan ikhlas. Makanya para ulama kita di masa yang silam, bagaimana mereka menyembunyikan dirinya di dalam beramal dan menyembunyikan amalnya ketika berbuat. Mereka berusaha untuk melakukan demikian, rahimani wa rahimakumullah. Nasihat wejangan mereka terkait untuk menjaga yang satu ini, barakallahu fikum. Karena persoalannya besar, maka tantangan padanya pada memperbaikinya adalah besar, dan nilainya juga besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu dasar dan landasan perniagaan kalau kita ingin bayaran yang berlipat-lipat dari Allah Azza wa Jalla. Dasar yang kedua dalam perniagaan bersama Allah Azza wa Jalla, tidak boleh keluar dari konsep berniaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh keluar dari konsep berniaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus belajar, kita harus mengambil konsep tersebut. Jangan main semaunya dalam berniaga ini. Tidak akan diganjar dan diberikan nilai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita beralasan menurut itu dan ini. Oh, jangan. Apalagi kalau menurut adat kebiasaan mau berniaga dengan Allah Azza wa Jalla, siap-siap untuk kemudian tidak mendapatkan nilai. Maka segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, perniagaan hamba bersama Allah Azza wa Jalla melalui ketaatan, kepatuhan dia, dia tidak boleh keluar dari konsep berniaga bersama Rasulullah, bersama Allah, tidak boleh keluar dari konsep perniaganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu dalilnya sudah kita hafal semuanya, dan kita sudah fahami. Tapi sekarang saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bahwa kita ini sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan akan dibayar di dunia dan akan dibayar kelak di akhirat. Dasar pembayaran perniagaan ini ada dua, tidak boleh terlepas darinya. Siapapun yang sayang dan tahu dirinya berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia ingin mendapatkan bayaran yang berlipat-lipat. Perhatikan dua konsep berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Nas-nas tadi sudah kita sampaikan tentang pembayaran di dunia secara kontan. Dan mungkin juga bagaimana Allah Azza wa Jalla membayarnya dalam kisah-kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh di dalam Al-Quran. Itu semuanya adalah gambaran bagaimana perniagaan itu dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sekali lagi saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, tanamkan pada diri kita ini bahwa kita sedang berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Jual apa yang kita punyai untuk mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala yang berlipat-lipat. Jangan keluar dari konsep dasar perniagaan yang sudah dicanangkan dan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam As-Sunnah. Saya akan sampaikan sekaligus sebagai penutup beberapa dalil untuk kemudian menggugah semangat kita dalam perniagaan ini. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa saja yang melaksanakan al-hasanah, siapa saja yang melakukan satu kebaikan, Allah Azza wa Jalla menyiapkan bayarannya dengan 10 kebaikan sepertinya. Allahu Akbar. Contoh barakallahu fikum yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla juga di dalam Al-Quranul Karim, "Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, "Kamathali habbah," seperti orang yang menanam satu biji. Ini penggugahan pikiran manusia. Mungkin ada orang yang susah untuk memahami, difahamkan oleh Allah bayaran sebuah ketaatan dan perniagaan melalui permisalan hidup duniawi. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla seperti orang yang sedang menanam sebuah biji. Kemudian dari satu biji ini tumbuh, melahirkan dan memunculkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai, kata Allah Azza wa Jalla, menghasilkan 100 biji. Berarti berapa? Bisakan difahami maksudnya bagi saudara kami yang mungkin taruhlah tidak tamat SD, dengan permisalan ini dia akan bisa memahami seseorang yang berniaga bersama Allah dengan hartanya dan berniaga dengan hartanya inapkan kecuali ganjaran dari Allah sesuai dengan konsep perniagaan yang telah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, infak ini akan dibayar oleh Allah dengan 700 kebaikan. lipat berapa ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Turut lipatan barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna allaha la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Di dalam surat An-Nisa ayat 40. Kalau tadi kita sebutkan permisalan perniagaan dengan harta di jalan Allah, disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Di dalam surat An-Nisa ayat 40. Allah Azza wa Jalla mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim walaupun dalam ukuran yang paling kecil. Jikalau dia melakukan kebaikan satu saja, Allah akan bayar dengan bayaran yang berlipat-lipat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, ja'a rajulun binaqatin makhtumatin. Seseorang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam dengan unta yang sudah ada semuanya, siap sudah ditunggang. Faqala, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah, unta ini untuk di jalan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan bayarannya langsung oleh beliau. Dan kita tahu bahwa beliau tidak akan berbicara kecuali wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Laka biha yaumal qiyamati 700 naqatin. Anda dengan seekor unta ini kelak pada hari kiamat dibayar dengan 700 ekor unta. Betapa dermawannya Allah Azza wa Jalla di dalam membalas kebaikan karya-karya hambanya. Namun karya hamba ini akan tergolong menjadi karya yang terbaik, lalu kemudian diterima oleh Allah Azza wa Jal dalam perniagaan ini, di saat dia berkarya membangun karyanya di atas dua landasan tadi. Tidak mengharapkan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, dia tidak keluar dari apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang lain, apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah meriwayatkan dari Rabb Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, beliau sallallahu alaihi wa sallam menyebutkan, Allah telah menulis semua kebaikan dan kejelekan, kemudian menjelaskannya. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu ashra hasanatin indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu ashra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, siapa saja yang berniat melakukan satu kebaikan, namun karena satu dan lain hal, mungkin di saat itu dia sakit, mungkin di saat itu ada dari keluarganya meninggal dunia atau darurah yang dia harus kerjakan, tidak bisa melaksanakan niatnya yang baik tersebut. Apakah akan disia-siakan oleh Allah, tidak dibayar? Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah akan membayar cuma niat yang dia pasang. Akan dibayar dengan satu harga kebaikan yang sempurna. Allahu Akbar. Betapa dermawannya Allah subhanahu wa ta'ala pada hambanya. Padahal semuanya dari Allah. Dia bisa melaksanakan, dia bisa melakukan, karena bantuan dan pertolongan dari Allah. Setelah kemudian dia bisa melaksanakan, karena bantuan dan pertolongan dari Allah, pembayarannya dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Adakah kemudian yang mau bermalas-malasan? Adakah kemudian yang mau hitung-hitungan duniawi, menimbang-nimbang dunia untuk melakukan perniagaan dengan Allah Azza wa Jalla? Orang beriman yang akan maju ke depan, terus menjadi orang yang paling kaya dalam perniagaan dia bersama Allah Azza wa Jalla. Niatnya saja akan dibayar oleh Allah. Kalau dia mampu mewujudkannya, Allah akan bayar satu kebaikan yang sudah diwujudkan itu dengan 10 kebaikan, sampai kepada 700 lipat kebaikan pembayarannya, bahkan sampai pembayaran yang berlipat-lipat. Allahu Akbar. Lalu atas dasar apa hamba itu bermalas-malasan di saat diajak untuk melaksanakan dan berniaga bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Atas dasar apa ma'asyiral muslimin, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, man 'amila hasanatan falahu asyru amsalihha aw azid, kata Allah azza wa jalla. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan bayarannya, atau ditambah, atau aku tambah. Yang melakukan satu kejelekan akan dibayar dengan kejelekan yang sama, tidak disebutkan lipat gandanya oleh Allah Azza wa Jalla, atau saya akan mengampuninya. Kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau suatu saat dan suatu ketika mungkin kita lemah dalam perniagaan kepada Allah, kita terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan ma'asyiral muslimin dan muslimat, terjatuh di dalam dosa, maka kita harus mampu mengembalikan perniagaan yang tadi mungkin sudah gelap tertutup dengan kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah datang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka inilah yang kita sebutkan tentang kemahadermawanan Allah di dalam mengganjar karya-karya hambanya. Kedua, inilah gambaran pembayaran perniagaan hamba ini bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi kita sebutkan, dasar perniagaan ini harus kita perjuangkan. Kok berjuang? Ya, lawannya tangguh untuk merusaknya dan menggagalkan perniagaan kita bersama Allah Azza wa Jalla. Dia akan melakukan berbagai macam bentuk siasat dan terus berupaya untuk kemudian mengontrol di mana letak kelemahan, mengintai di mana letak bolong-bolongnya, dia akan siap memasuki, mengobrak-abrik perniagaan kita bersama Allah Azza wa Jalla. Di saat kita mencoba melangkah, kita sudah berupaya kemudian untuk memasang perniagaan kita ini di atas dua landasan tadi. Tidak ada yang memanggil kecuali untuk Allah. Sudah disiapkan bahwa dia akan berniaga di atas ilmu yang telah terbimbing dan terarahkan serta terteladani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk membuka pintu pertama, lulus. Jangan kita menganggap kalau lawan yang tangguh itu akan membiarkan kita lulus sampai di penghujung kita beramal. Kalau di babak pertama, di pintu amal itu, dia tidak bisa masuk, maka dia akan masuk di tengah-tengah kita berbuat dan beramal serta berniaga. Bisikan, banyak orang melihatmu, banyak orang memujimu, banyak orang yang menyanjungmu. Diangkat, dibisikkan dalam perniagaan, tidak menutup kemungkinan di babak pertama lulus, di tengah dia berkarya tidak lulus. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau dia datang ingin merusak perniagaan dan karya kita di dalam hidup ini? Maka kita harus melakukan perlawanan. Kita harus melawan. Anda berdusta, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau kita bisa melawannya, Allah akan kembalikan perniagaan itu sebagai perniagaan yang mulus. Tapi kalau kita biarkan sampai ujung dari karya kita, kita tidak berikan perlawanan, inilah yang akan menodai dan merusak karya yang kita lakukan di saat itu. Jadi jangan sampai kita menjangka dan menduga di saat kita sudah bisa berniaga bersama Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian akan lepas dari barakallahu fikum para perusak-perusak tersebut. Tidak akan dilepaskan. Kalau kita sudah melawan dan kita menang, keluar jadi pemenang di akhir. Ingat, dia akan datang dengan bentuk yang berbeda dari yang pertama, yang kedua. Dia akan datang setelah kita beramal. Bagaimana dia datang? Dia berbaju dengan baju bisikan sum'ah, agar kita terdorong, terpanggil untuk menceritakan dan memperdengarkan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, untuk juga mendapatkan bayaran dari manusia. Ya Allah, ternyata ujian dalam perniagaan bersama Allah ini sangat-sangat berat dan sangat-sangat besar. Maka kita yang sayang diri kita sendiri, kita yang ridha terhadap amalan-amalan besar yang telah dibimbingkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita meridhai itu semua buat diri kita sendiri karena Allah meridhainya. Bagaimana caranya? Kita sing-sing lengan baju kita, menumbuh kembangkan semangat di dalam berbuat dan beramal. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Wahai saudaraku dan saudariku yang sudah dipanggil oleh hidayah dari Allah Azza wa Jal, yang telah dititipkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga. Ini adalah dasar perniagaan itu bersama Allah. Ini dia dasar perniagaan, barakallahu fikum. Kita bisa berniaga karena ada hidayah dan taufik dari Allah. Ini juga harus dijaga, dijaga dan dijaga. Tentu penjagaannya, selain kita berupaya terus berjalan di atas bimbingan hidayah itu, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perniagaan itu akan bisa berakhir dan hancur lebur dan secara total di saat kejahatan diri kita itu berkuasa. Di saat kejahatan diri kita itu menguasai, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Inilah yang sering kita dengar melalui khutbatul hajah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berlindung dari kejahatan diri-diri kita. Wa na'udzu billah min syururi anfusina. Kita berlindung dari kejahatan diri-diri kita. Inilah yang akan menggagalkan kita dalam berniaga. Karena kejahatan diri kita akan mengundang lawan-lawan tadi untuk datang menemani kita. Datang membantu kita. Dia akan datang membantu, bukan untuk kemudian kebaikan kita. Tetapi dia datang membantu untuk kejelekan kita dan juga kejelekan orang lain. Betapa sering kita menemukan dan menjumpai, setelah kita buka dari diri kita, lawan ini datang dan menjadi teman, kita dijadikan sebagai bala tentaranya, sebagai bala tentara untuk menyesatkan orang lain, barakallahu fikum. Kenapa? Karena mungkin kita atau engkau adalah gurunya, ustadznya, sehingga di saat kemudian diundang dengan kejahatan yang ada pada diri kita, lawan itu datang menjadi teman dan dia menjadikan kita sebagai bala tentaranya untuk merusak orang lain, barakallahu fikum. Sehingga banyak orang yang fanatik kepada engkau karena engkau gurunya. Banyak orang yang membela engkau padahal engkau salah dan keliru. Ini adalah hasil perniagaan yang sudah terusakkan, barakallahu fikum. Yang kedua, juga menjadi pengundang rusaknya perniagaan kita adalah wasayyiati a'malina, kejelekan amal yang kita lakukan dan perbuat. Ini akan berdampak terhadap perniagaan kita bersama Allah. Setelah kejelekan amal, kita tidak tutup dengan kebaikan yaitu bertaubat. Kejelekan ini melahirkan kejelekan, melahirkan kejelekan, bertumpuk-tumpuk, bertumpuk-tumpuk, mempengaruhi perniagaan kita bersama Allah. Tidak lagi berkonsentrasi padanya, satu. Kedua, sudah datang teman dan lawan, maaf, datang lawan kita untuk menjadi teman, membisikkan dunia, dunia, Anda orang hebat, Anda orang pintar, Anda orang alim, wah, diangkat, diangkat, diangkat, terus, terus melahirkan. Tapi kalau kejahatan diri kita atau kejelekan amal kita tutup segera dengan bertaubat, maka tidak akan melahirkan kejelekan, tapi sebaliknya akan mengembalikan perniagaan bersama Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita harapkan di dalam hidup, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya dan juga sebagai pendorong, penyemangat untuk terus kita berbuat dan berbuat, beramal dan beramal di atas ilmu, dan juga kita memperhatikan bahwa di belakang amal yang kita lakukan ada pembayaran dari Allah Azza wa Jalla. Besar kecilnya pembayaran itu tergantung dari besal kecil pondasi yang kita bangun pada perniagaan itu, keikhlasan kita kepada Allah, dan juga berada di atas konsep Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertambah tinggi tingkat keikhlasan seseorang, maka akan ditambah pula nilai ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Maka semoga dengan gambaran ini kita tertegur kalau kita ini sedang berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di depan kita keberuntungan. Pertahankan perniagaan yang menguntungkan ini. Jaga hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Pelihara dan lindungi. Jaga niat-niat kita. Dan terus meluruskan amalan lahiriah untuk sejalan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya menutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus masjid, para pengurus masjid Baitul Muttaqin dan para pengurus Islamic Center yang telah memberikan kelonggaran kesempatan bagi saudara-saudaranya kaum muslimin. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap siapapun yang ikut andil dalam pelaksanaan daurah ini, rijalan wa nisa. Demikian juga kepada buat segenap saudaraku yang datang dari tempat yang jauh, musafir, mendatangi majlis ini, ikut andil bersama-sama untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membayarnya dengan berlipat-lipat lebih dari apa yang kita korbankan, dari harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan seterusnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.